Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wala haula wala quwwata illa billah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini kita akan kembali bersama-sama melanjutkan kajian kita pada kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, dan pembahasan kita masih dalam kitabul jihad tentang keutamaan berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kali ini kita awali dari hadis ke-33 dari bab tersebut. Qala wa anhu qala ghaba ammi Anas ibnu Nadr radhiyallahu ta'ala anhu an qitali Badrin. Diriwayatkan, kata Imam Nawawi rahimahullah, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, pamanku Anas bin Nadr tidak ikut dalam perang Badar. Faqala, kemudian beliau Anas bin Nadr berkata, ya Rasulullah, ghibtu an awwali qitalin qataltal musyrikina. Wahai Rasulullah, aku tidak hadir, tidak ikut serta dalam peperangan pertama yang engkau lakukan terhadap kaum musyrikin. Lainillahu ashhadani qitalal musyrikina la yarayanna Allah ma asna. Seandainya Allah subhanahu wa ta'ala mempersaksikanku, maksudnya memberikan kesempatan kepadaku dalam peperangan mendatang melawan kaum musyrikin, tentu Allah akan melihat apa yang aku perbuat. Falamma kana yaumu Uhudin inkashafa al-muslimun. Kemudian ketika terjadi perang Uhud, kaum muslimin mengalami kekalahan. Faqala, lantas sahabat Anas bin Nadr berkata, Allahumma inni a'tadhiru ilaika mimma sana'a haulai, yakni ashabu. Ya Allah, aku memohon uzur kepadamu dari apa yang telah diperbuat oleh sahabat-sahabatku. Karena di perang ini, perang Uhud, salah satu yang mengakibatkan kaum muslimin kalah karena mereka tidak mengikuti saran Nabi alaihi salatu wassalam untuk tetap berada di atas bukit atau di atas gunung, walaupun sudah bisa dikatakan hampir menang. Tapi qadarullah wa masya'a fa'al, kaum muslimin saat itu tergiur dengan ghanimah dan banyaknya harta yang ditinggalkan oleh kaum musyrikin yang mereka nampak kocar kacir saat itu. Akhirnya mereka turun dari bukit, turun dari gunung, sehingga ketika mereka sudah ada di bawah, kaum musyrikin naik ke atas dan menyerang mereka kaum muslimin. Dan disitulah ya kaum muslimin mengalami kekalahan. Maka saat kaum muslimin mengalami kekalahan dalam perang Uhud, sahabat Anas bin Nadhr berkata, "Ya Allah, aku memohon uzur kepadamu dari apa yang telah dilakukan oleh sahabat-sahabatku. Wa abra'u ilaika mimma sana'a haula'i, yani al-musyrikin, dan aku berlepas diri kepadamu dari apa yang dilakukan oleh kaum musyrikin." Thumma taqaddama. Kemudian setelah itu beliau maju untuk berperang. Fastaqbalahu Sa'ad bin Mu'ad. Berjumpa kemudian dengan Sa'ad bin Mu'ad. Faqala ya Sa'ad bin Mu'ad, al-jannatu wa rabbin nadhr. Kata sahabat Anas bin Nadhr, "Wahai Sa'ad bin Mu'ad, kemarilah meraih surga demi Rabb An-Nadhr." An-Nadhr adalah ayahnya. "Inni ajidu rihaha min duni Uhudin." Sungguh aku telah menemukan wanginya surga dari dekat Uhud. Qala Sa'ad. Lalu Sa'ad bin Mu'ad berkata, "Famastata'tu ya Rasulullah ma sana'a?" Sa'ad berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, aku tidak mampu melakukan seperti yang akan dilakukan oleh Anas bin Nadhr." Qala Anas, kemudian sahabat Anas bin Malik berkata, "Fawajadna bihi bid'an wa thamanina dharbatan bisayf aw ta'nata birumhin aw ramyatan bisahmin." Kami dapati di tubuh Anas bin Nadhr ada sekitar 83 atau 80 sekian goresan-goresan pedang dan tusukan-tusukan tumbak atau bekas-bekas anak panah. "Wawajadnahu qad kutila." Kami dapati sahabat Anas bin Nadhr telah terbunuh. "Wa matsala bihil musyrikun." Dan tubuhnya disayat-sayat oleh kaum musyrikin sampai tidak ada seorang pun yang mengenalinya karena saking banyaknya luka di tubuhnya. "Fama arafa'u ahadun illa ukhtuhu bibinanihi." Gak ada seorang pun yang mengenalinya kecuali saudari perempuannya melalui jari-jari tangannya. Sejak dulu jari tangan itu bisa digunakan untuk mengenali identitas seseorang. Dan di zaman sekarang jari tangan itu betul-betul digunakan sebagai salah satu alat yang sangat membantu untuk mendeteksi, ya, nah, siapa seseorang. Gak ada seorang pun yang mengenali Anas bin Nadhr kecuali saudari perempuannya melalui jari jemari tangannya. Qala Anas. Kemudian sahabat Anas berkata, "Kunna naru aw nadhunnu anna hadhihi al-ayata nazalat fihi wa fi ashbahihi." Kami menduga dan memandang bahwa ayat berikut ini turun berkenaan dengan orang seperti Anas bin Nadhr dan yang semisalnya. Ayat yang dimaksud adalah firman Allah di surat Al-Ahzab ayat yang ke-23, "Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullaha alaih faminhum man qadha nahbahu." Di antara orang-orang yang beriman ada orang-orang yang benar-benar telah menepati apa yang Allah janjikan kepadanya, sehingga di antara mereka ada yang gugur sebagai syuhada. Muttafaqun alaih. Hadis ini hadis dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Nah. Ini hadis masih disebutkan dalam bab keutamaan jihad. Kita bisa lihat bagaimana kesemangatan dan pengorbanan yang diberikan oleh sahabat Anas bin Nadhr untuk Islam sampai ia terbunuh dalam kondisi mengenaskan. Banyak luka di tubuhnya, entah itu sayatan pedang atau tusukan tombak dan panah, hingga hampir-hampir tidak bisa dikenali. Turun ayat di surat Al-Ahzab 23, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah, sebagai pertanda bahwa sahabat Anas bin Nadhr adalah salah satu dari orang-orang yang beriman yang telah membuktikan janjinya Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan apa? Surga. Nah. Qala wa an Samurah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berikutnya. Dari Samurah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ra'aitul lailata rajulaini atayani fasa'ida biyasyajarata. Pada suatu malam aku bermimpi ada dua orang laki-laki yang mendatangiku. Kemudian keduanya menaikkan aku ke atas sebuah pohon. Fa'adkhalani daran hiya ahsanu wa afdal. Lalu keduanya memasukkan aku ke dalam sebuah ruangan yang sangat bagus dan sangat indah. Walam ara qattun ahsana minha. Aku tidak pernah sebelumnya melihat ada ruangan sebagus itu. Qala, kemudian kedua laki-laki itu berkata, amma hadhihi ad-dar fadarus syuhada. Ruangan ini, ruangan yang kamu lihat adalah ruangan yang diperuntukkan bagi syuhada, orang-orang yang terbunuh di medan perang. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Kembali di hadis ini kita bisa ketahui salah satu dari keutamaan syuhada, keutamaan orang-orang yang terbunuh di medan perang dalam rangka menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, di mana mereka akan disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah tempat yang khusus nanti di surga. Ya, sebuah tempat yang khusus di surga, berbeda dengan tempat-tempat lain yang ada di dalam surga. Ya. Sebuah tempat yang indah, sebuah tempat yang sangat bagus sekali. Nah, tentu ini menjadi motivasi bagi setiap orang-orang yang beriman untuk memiliki kesemangatan membela agamanya, ya, berjuang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini hadis riwayat Bukhari. Qala wa an Anas radhiyallahu taala anhu. Kemudian dari sahabat Anas radhiyallahu taala anhu, anna Umar Rabi' bint al-Barra wa hiya ummu Harithata ibni Suraqah atat an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Disebutkan bahwa Ummu Rabi' bintul Bara, yaitu Ummu Harithah bin Suraqah, ibunya Harithah bin Suraqah, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kemudian berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ala tuhadditsuni an Harithata wa kana qad qutila yauma badrin. Wahai Rasulullah, tidakkah engkau sampaikan kepadaku soal kabar dari putraku Harithah? Harithah gugur terbunuh dalam perang Badar. Fa in kana fil jannah sabartu. Kalau seandainya Harithah ini benar-benar ada di surga, maka aku akan sabar, kata ibunya. Wa in kana ghayra dhalika ijtahadtu alaihi fil buka. Tapi kalau seandainya tidak di surga, maka aku akan bersungguh-sungguh untuk memberikan tangisan kepadanya. Mau nangis sejadi-jadinya, begitu. Faqala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ya Ummu Harithah, innaha jinanun fil jannah wa inna ibnaka asaba al firdausal a'la." Rawahu al-Bukhari. Hei Ummu Harithah, sesungguhnya jinanun fil jannah, ada taman-taman di surga itu, dan sesungguhnya putramu Harithah asabal firdausal a'la, telah mendapatkan surga Firdaus yang paling tinggi. Sama bicara soal keutamaan berjihad dan mati terbunuh di medan perang. Ya. Apa yang dilakukan oleh Ummu Harithah ini sebagai bentuk kasih sayang seorang ibu kepada putranya Harithah. Ya. Sekalipun terbukti putranya terbunuh di medan perang, tetap dia merasa cemas. Enggak tenang. Belum yakin. Makanya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian menyampaikan, "Wahai Rasulullah, tolong ceritakan kepadaku soal kondisi Harithah yang sudah gugur di medan perang, di perang Badar. Kalau memang dia di surga, aku tenang, aku akan bersabar." Ya. Karena ibunya juga yang memotivasi Harithah untuk berperang. Memotivasi anaknya untuk apa? Berperang. Kalau emang di surga, aku mau sabar. Ya. Tapi kalau seandainya tidak di surga, aku akan nangis. Ya. Terus-terusan. Lalu Nabi mengabarkan bahwa Harithah telah mendapatkan surga Firdaus yang paling tinggi. Nah. Ini bukti kasih sayang seorang ibu yang sesungguhnya. Kasih sayang seorang ibu yang sesungguhnya, yang menghendaki keselamatan yang sesungguhnya untuk putranya. Makanya memotivasi putranya kepada kebaikan, kepada hal-hal yang bisa membawa dirinya untuk mendapatkan keselamatan. Ya. Tidak seperti kebanyakan ibu dewasa ini yang hanya perhatian kepada hal-hal yang bermanfaat untuk anaknya, namun dalam sisi duniawi, ya. Berpikir bagaimana putranya bisa sukses dalam urusan dunia, bekerja keras agar anaknya betul-betul mendapatkan kesenangan dalam kehidupan dunianya. Gak pernah berpikir untuk keselamatan akhiratnya. Ummu Harithah adalah salah satu contoh ibu terbaik dalam sejarah. Merasa tenang ketika putranya ada dalam keselamatan. Nah, patut ditiru oleh para ummahat muslimin, ibu-ibu kaum muslimin. Qala wa an Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu maqala ji'a bi abi ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya diriwayatkan dari sahabat Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, jenazah ayahku dibawa ke hadapan Nabi alaihi salatu wassalam. Wa qad musila, tubuhnya itu dalam keadaan sudah disayat-sayat oleh kaum musyrikin. fawudhi'a baina yadayhi. Kemudian jenazahnya diletakkan di hadapan Nabi alaihi salatu wasalam. Fadhahabtu akshifu an wajhihi. Aku bermaksud untuk membuka penutup wajahnya. Fanahani qaumun, tapi orang-orang yang hadir di situ melarangku. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi alaihi salatu wasallam berkata, "Wa mazalatil malaikatu tudhilluhu bi aznihatiha." Para malaikat dalam keadaan terus menerus menaunginya dengan sayap-sayapnya. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau jenazah itu baik, para malaikat berebut untuk bisa membawa ruhnya sampai ke hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ruh seorang mukmin yang saleh itu menebarkan wangi yang luar biasa. Ya, seluruh pintu-pintu langit itu dalam keadaan terbuka, semuanya menyambut kehadiran ruhnya. Beda dengan ruh seorang yang jahat, yang kafir. Tidak ada seorang pun dari kalangan para malaikat yang ingin membawa ruhnya sampai ke hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, jenazah ayah daripada Jabir, yakni Abdullah, itu senantiasa terus menerus dinaungi oleh sayapnya para malaikat. Ini keutamaan tersendiri ya, bagi yang gugur, yang syahid di medan perang. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wa an Sahal bin Hunayf anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man sa'ala Allah ta'ala asy-syahadata bisidqin ballaghahu manazilasy syuhada wa in mata 'ala firasyhi. Lalu dari Sahal bin Hunayf radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memohon kepada Allah asy-syahadah, memohon syahadah, memohon kesyahidan kepada Allah bisidqin, dengan penuh kejujuran, ballaghahu manazilasy syuhada, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menyampaikannya di kedudukan para syuhada, wa in mata ala firasyhi, walaupun dia mati di atas tempat tidurnya. Rawahu Muslimun, hadis riwayat Muslim. Jadi asy-syahadah termasuk hal yang patut untuk kita pinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya, kesyahidan, mati dalam keadaan syahid adalah hal yang patut untuk kita pinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena keutamaan mati sebagai syuhada. Kalau kita meminta hal itu kepada Allah secara jujur, maka paling tidak Allah akan sampaikan kita ke kedudukan syuhada, walaupun kita tidak berperang, walaupun kita meninggal dunia di atas tempat tidur kita. Hadis ini hadis riwayat Muslim. Nah, berikutnya, qala wa an Anas radhiyallahu taala anhu qala, dari sahabat Anas radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man talaba asy-syahadata shadiqan u'tiha walau lam tusibhu. Rawahu Muslim. Barang siapa yang meminta asy-syahadah, kesyahidan, shadiqan, dalam keadaan jujur, u'tiha, maka akan diberikan kepadanya, walau lam tusibhu, walaupun dia tidak mati sebagai syuhada ya. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim, hampir sama dengan yang sebelumnya. Qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yajidu ash-shahidu min massil qatli illa kama yajidu ahadukum min massil qarsati. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan Rasulullah bersabda, ma yajidu ash-shahidu min massil qatli, apa yang dirasakan oleh orang yang syahid dari kesakitan karena terbunuh di medan perang, illa kama yajidu ahadukum min masil qarsati, hanyalah seperti apa yang dirasakan oleh salah seorang di antara kalian ketika sakit digigit oleh seekor semut. Ya, hadis riwayat Tirmidzi. Kata Rasulullah, sekali lagi, apa yang dirasakan oleh seorang yang syahid dari rasa sakit terbunuh di medan perang hanyalah seperti apa yang dirasakan oleh salah seorang di antara kalian ketika sakit digigit seekor semut. Sakit digigit oleh seekor semut tidaklah seberapa, ya, ringan, karena gigitan seekor semut tidak sampai membuat patah tulang, nggak sampai membuat tangan atau kaki yang digigit putus, ya, paling sedikit bentol saja, ya. Nah, itulah yang dirasakan oleh orang yang syahid meninggal dunia di medan perang. Dia gak begitu merasakan kesakitan karena terbunuh. Kenapa? Kata para ulama, karena dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kematiannya. Dicabut ruh itu bukan hal yang mudah, berat, sulit, sakit, ya. Tapi orang yang gugur di medan perang, saat dia terbunuh, dia mengalami kemudahan dalam apa? Kematiannya. Jadi kalaupun merasa sakit, rasa sakitnya hanya seperti orang yang digigit seekor semut, bukan semut besar, semut kecil. Semut paling besar paling seberapa sih? Gak ada semut segede baskom sampai hari ini, gak ada. Kecil saja, ringan. Sekali lagi, ini menunjukkan bahwa Allah mempermudah kematian orang yang gugur di medan perang sebagai syuhada. Ya. Hadis riwayat Tirmidzi, beliau mengatakan hadis ini hadis hasan sahih. Qala wa an Abdullah ibn Abi Aufa radhiyallahu ta'ala anhu. Berikutnya diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu ta'ala anhum. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'dhi ayyamihi allati laqiya fiha al-aduwa intadhara hatta malati syamsu. Disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sebagian hari yang beliau akan bersiap-siap menghadapi musuh, intadhara, beliau menunggu waktu, hatta malatis syamsu, hingga matahari condong. Summa qoma fin nas, lalu beliau berdiri di hadapan semua manusia. Faqala, dan berkata, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, la tatamannau liqa al aduwa, jangan sekali-kali kalian berangan-angan untuk bertemu dengan musuh. Wasallullah al-afiyata, mintalah selalu keselamatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Punya musuh itu bukan hal yang baik. Punya musuh itu sebuah keburukan, kejelekan tidak didukung dalam agama kita. Karena agama kita selalu menghasung adanya persaudaraan. Ya. Agama kita mengajarkan untuk selalu menjaga hubungan. Dengan musuh agama sekalipun, kita dilarang berangan-angan untuk bertemu. Kata Nabi SAW, "La tatamannau liqa'a al-adu." Jangan sekali-kali kalian berangan-angan bertemu dengan musuh. Ini pertanda kalau agama Islam itu agama perdamaian. Agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai perdamaian. Bukan agama yang mengajarkan permusuhan, kebencian, enggak. Justru menjunjung tinggi nilai-nilai perdamaian, keselamatan, persahabatan, kemanusiaan. Nah, ini buktinya Nabi mengatakan la tatamannau liqa al-adu. Kalian jangan berangan-angan ketemu dengan musuh. Mintalah selalu keselamatan kepada Allah, karena itu yang paling utama. Ya, itu yang paling utama, minta keselamatan. Dan jangan berhenti untuk meminta keselamatan kepada Allah. Lakukan terus-menerus setiap waktu. Ya. Karena keselamatan di tangan Allah Azza wa Jalla. Fa idza laqitumuhum fasbiru. Tapi kalau kalian berhadapan dengan musuh, fasbiru, maka bersabarlah. Artinya bertahan untuk tetap menghadapi musuh. Jangan lari ke belakang. Ketika memang sudah diperintahkan untuk berjihad, ya, ada perintah, ada seruan untuk berjihad melawan musuh agama, musuh yang sesungguhnya, maka bersabar. Terima perintah itu. Ya. Jangan berpaling, jangan mundur. Wa'lamu, dan ketahuilah, kata Nabi, annal jannata tahta dhilalis suyuf. Sesungguhnya surga itu di bawah naungan pedang. Surga itu di bawah naungan pedang. Dan ini faedah utamanya atau inti pembahasannya, bahwa surga di bawah naungan pedang. Surga bisa didapatkan dengan kita berjuang, berjihad, mengangkat senjata melawan musuh, melawan musyrikin, kafirin. Tsumma qala, lalu kata Nabi alaihi salatu wasalam, Allahumma munzil alkitab, ya Allah yang menurunkan alkitab, wa mujriyas sahab, yang menjalankan awan, wa hazimal ahzab, dan yang menghancurkan pasukan-pasukan musuh, ihzimhum, hancur leburkan mereka, wansurna alaihi, dan tolong kami atas mereka. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di akhir Nabi berdoa. Ini artinya jangan lupakan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allahumma munzil alkitab wa mujriyas sahab hazimal ahzab ihzimhum wansurna alaihim. Qala wa an Sahal bin Sa'ad. Selanjutnya dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sintani la taruddani. Au qallama turaddani. Ad-du'a'u indan nida wa indal ba'si. Hina yulhimu ba'dhuhum ba'dha. Rawahu Abu Daud bi isnadin sahih. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, ada dua doa, la turaddani, yang tidak akan ditolak. Ada dua doa yang tidak akan ditolak. Au qallama turaddani, atau nyaris enggak akan ditolak. Ya. Yaitu ad-du'a'u ingdan nida. Doa ketika dikumandangkan azan. Ya. Selesai azan. Wa indal ba'si, dan doa ketika ada di medan perang, ketika berkecamuk perang. Hina yulhimu ba'luhum ba'luh, ketika sebagian orang yang ada dalam peperangan itu menyerang sebagian yang lainnya. Saat situasi genting, ya. Tapi di balik itu ada hal yang menguntungkan. Ketika dipanjatkan doa di situ, maka doa tidak akan ditolak. Ya. Ingdan nida wa indal ba'si hina yulhimu ba'luhum ba'dho. Hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Kemudian terakhir, wa an Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam idza ghaza qala Allahumma anta 'abdi wa nasiri bika ajulu wa bika asulu wa bika uqatil. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hadisun hasanun. Dari sahabat Anas radhiyallahu ta'ala anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, apabila beliau berperang, ya, apabila beliau berperang, beliau mengatakan, Allahumma anta a'udhi, ya Allah, engkaulah pembantuku. Wa nasiri, dan penolongku. Bika ajulu, dengan mulah aku bertempur. Wa bika asulu, dan dengan mulah aku menghubungkan. Wa bika uqatil, dan dengan mulah aku berperang. Rawahu Abu Dawud, hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Kemudian beliau mengatakan kalau hadis ini hadis hasan. Ya. Ini doa yang dipanjatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam saat berperang. Dan ini hadis dibawakan oleh sahabat Anas bin Malik. Ya. Ada beberapa hadis yang kita lewati, semuanya diriwayatkan atau disampaikan oleh sahabat Anas bin Malik. Ya. Ada berapa coba? Berapa hadis tadi dari sahabat Anas? Ada berapa? Humam, ada berapa, Mam? Berapa? Salah, bukan tiga. Ada berapa? Berapa? Ada empat. Coba baca salah satunya, satu saja hadis tadi dari sahabat Anas. Siapa? Dari Kerawang, mana dari Kerawang? Angkat tangan dari Kerawang. Ada empat orang. Satu saja. Mana dari Kerawang? Satu saja. Ayo, mana dari Kerawang? Selesai dari Kerawang? Menyerah? Hat dari Kerawang mana? Apa? Iya, bang gak apa-apa baca. Kalau tidak hafal, ha. Hadis yang terakhir kita baca, ya tinggal begitu aja. Hadis yang terakhir kita baca, doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu diantaranya. Kemudian barang siapa yang meminta apa asyhadah dengan jujur, maka dia akan diberikan atau akan diberikan kepadanya, ya begitu. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin.